tentunya dengan pertanyaan yang sesuai bahasan kita di pagi hari ini. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Mau bertanya. Silakan, dengan Bapak siapa? Dengan Abu Habil di Payakumbuh Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ini Ustaz, bagaimana hukum untuk pembuatan film tentang tanda-tanda hari kiamat, atau mengambil film-film yang ada di YouTube untuk dijadikan media ajar kepada anak didik siswa terkait dengan hari kiamat begitu ya Pak ya? Iya, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Coba diulangi Pak Was. Iya Ustaz, bagaimanakah hukum membuat atau mengambil video-video dari film yang ada di media sosial atau di internet, dalam hal ini YouTube, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, mengenai gambaran kengeriannya dan hal-hal yang terjadi di hari kiamat, apakah diperbolehkan Ustaz? Iya, berkaitan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat, ini benar adanya, dan ini masalah yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya. Yang paling pokok, ini wajib untuk kita imani. Yang paling pokok pembahasan itu tentang tauhid, tentang akidah. Yang kita wajib mendidik diri kita, istri kita, anak kita, dan juga kaum muslimin, mendidik mereka di atas akidah yang benar, tauhid yang benar. Jadi yang paling penting itu menjelaskan tentang tauhid, gitu. Itu yang paling penting. Soal masalah kiamat pasti akan terjadi, pasti akan datang. Jangan kemudian orang atau anak ditakuti dengan nanti kiamat terjadi begini. Kita nggak tahu apakah kita sampai atau tidak dengan tanda kiamat itu. Tapi bagaimana dia mentauhidkan Allah, melaksanakan tauhid ini dan melaksanakan penghambaan yang murni kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, sekarang ini kadang-kadang media itu menyebutkan tentang tanda kiamat begini, kita kemudian menyebarkannya. Yang paling penting dari tanda kiamat, kita meyakini, mengimani, sudah itu tanda kiamat. Tapi kemudian setiap hari membahas tentang tanda kiamat, ya gak benar. Banyak juga Ustaz pembahasannya kiamat, ntar tabligh akbar lagi, kiamat lagi. Yang paling pokok tauhid, setiap hari, setiap waktu pembahasan tentang tauhid, itu yang bagus. Ini yang pokok, karena itulah dakwah anbiya war rusul alaihi salatu wassalam, siang dan malam mendakwakan dakwah tauhid. Yang paling penting. Adapun tanda kiamat, cukup diimani, jelaskan aja seperti ini. Cukup sudah. Nanti akhirnya disibukkan. Jadi akhirnya kembalinya mereka ini dengan tanda kiamat itu jadi film, jadi nonton film. Memang senangnya seperti itu. Jadi bukan diimani lagi sudah. Jadi nonton, dibikin seperti film sudah, bikin seperti film. Ini gak bagus seperti ini. Gak bagus. Justru kita nanti akan lalai dengan yang seperti itu. Ini kan untuk diimani. Udah imani, pasti akan datang. Soal kaifiatnya yang gak ada yang tahu. Sama seperti tadi kita bahas tentang matahari. Bagaimana matahari berjalan, kemudian sujud. Kita gak tahu. Kita wajib mengimani semuanya itu. Jadi yang seperti ini yang paling pokok adalah pembahasan tentang tauhid. Bukan dengan video-video, bukan. Yang nanti akhirnya anak-anak digiring untuk apa? Untuk nonton seperti sekarang ini, ya. Main HP anak-anak habis waktunya sudah, habis untuk nonton. Untuk baca Quran tiap hari yang paling penting, baca Quran, baca hadis Nabi, memahaminya dan mengamalkannya, itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kedua di telepon 0218236543, silakan. Halo Pak. Ya, silakan, dengan siapa ya. Bapak dari mana? Bapak Indra dari Jakarta Selatan. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya. Tentang Dajjal Pak ya. Allah kan berfirman kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, untuk membawa kaum muslimin naik ke Bukit Tur. Bagaimana dengan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang lain, Ustaz? Ya, yang tersebar di dunia secara yang lebih jauh lagi, Pak, ya? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ghairu warid. Wallahu a'lam. Yang lain. Terima kasih, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Kami sebagai orang awam, bagaimanakah kami mengetahui bila yang disampaikan oleh ulama atau syekh itu atau ustaz itu adalah dalil-dalilnya sahih, sementara ada kewajiban bagi kami untuk sami'na wa ata'na terhadap para ulama? Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban al-ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana sami'na wa ata'na kepada ulama? Apa ada nasnya itu? Disuruh sami'na wa ata'na kepada dalil, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ulama. Jadi ulama itu membawakan keterangan, menunjuki manusia kepada dalil. Perhatikan tuh, bahwa para ulama mereka mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang ditunjukkan, yang dibawa mereka kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, yang kita ikut apanya? Ulamanya atau dalil? Yang diikut dalil. Sama seperti orang ditunjuki ke satu tempat, kita enggak tahu. Bertanya kita kepada tempatnya di mana. Umpamanya sekarang perjalanan kita menuju Mekah, kita enggak tahu. Ditunjuki oleh orang Mekah di sini. Sudah sampai kita ke Mekah, kita belum tahu juga di mana Masjidil Haram. Ditunjuki Masjidil Haram. Kalau sudah sampai Masjidil Haram, apa perlu tanya lagi kita? Enggak perlu tanya lagi, sudah. Makanya ulama ini membawa manusia kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, ini Quran, ini hadis, yang diikut yang mana? Hadisnya, gitu. Bukan perkataannya, dalil yang diikut. Jadi ini yang harus diperhatikan, para ulama itu membawa manusia kepada dalil Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ketika dibawakan dalil kita ikut, ketika tidak dibawakan dalil kita minta dalilnya. Dalilnya mana? Kan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena akan ditanya oleh Allah. Karena pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya oleh Allah. Jadi tanya dalilnya kepada ulama itu, tanya dalilnya. Ketika bukan maksudnya begini, dalilnya mana? Yang paling penting dalil. Karena kita beragama, prinsip kita dalam kita beragama Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Gitu. Oh, ini ulamanya ulama salaf. Ulamanya salaf. Tapi dalil dibawa apa enggak oleh mereka? Kalau mereka enggak bawa dalil, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh. Makanya para imam, semuanya para imam, imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah, kalau ada pendapatku bertentangan dengan Quran dan Sunnah, buang pendapatku. Semua imam begitu. Dan tidak, kata Imam Hanafi, tidak halal bagi seorang yang kami bawakan keterangan, tidak halal dia untuk mengambil pendapat kami sampai mereka tahu dari mana kami mengambilnya. Dari mana kami mengambilnya? Mengambilnya dari dalil, dari Quran. Yang semua imam menyuruh kita mengikuti apa? Dalil Quran Sunnah. Jadi kita harus berusaha bagaimana berdalil. Sekarang ini saya lihat fenomena yang ada ini, kembali manusia kepada taklid. Bukan hanya orang awam, ustaz sekarang ini. kok jadi kembali lagi kepada orang tidak tahu sama sekali? Kan mesti dia sudah baca kitab, dalilnya ada, baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, kan bisa tuh, udah baca. Karena enggak, sudah enggak baca tuh semuanya, tanya yang gampang aja, langsung yang instan, tanya syekh gitu. Kan yang diminta dalil. Kalau dalil, yang kita ikut dalil. Itu penting dalam kita beragama, ini penting supaya kita enggak sesat. Para imam, sehebat apapun imam itu, mereka manusia. Sama seperti kita, apalagi kita jauh dari para imam. Kita bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita ikut dalil, kita dibimbing oleh dalil. Siapapun yang membawakannya, hatta dia orang yang paling rendah di muka bumi ini, selama dibawakan dalil, wajib kita ikut dalil itu. Karena kan enggak kan? Hatta ulama atau syekh, dia bawakan, udah kita ikut. Loh, yang kita tanya dalilnya. Kita kan harus pintar. Dalil. Ketika enggak bawa dalil, enggak boleh kita ikut siapapun dia orangnya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita seperti itu. Mengikuti dalil. Semua ulama mengatakan ikuti dalil. Ikuti dalil. Quran wa sunnah fahmi salam. Jadi kita, ketika kita tidak tahu dalil, ya terus berusaha belajar bagaimana kita mengetahui dalil. Kecuali kalau enggak ada lagi, kita memang enggak tahu. Cuma ikut. Ya kita ikut. Karena memang kita enggak tahu. Pada saat kita enggak tahu dan kita enggak tahu apa-apa, kita taklid dengan pendapat itu. Tapi berusaha untuk mencari, bertanya lagi. Itulah ajaran Islam. Kan kita setiap hari doanya supaya bertambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Jangan selama-lamanya kita bodoh. Jangan. Jangan berubah. Udah jadi orang berilmu, jadi mukallid sekarang ini. Sekarang ini jadi mukallid, banyaknya jadi mukallid. Taklid sudah. Ketika negara lain berbuat begini, kita ikut taklid. Gitu. Ya gak bisa dalam Islam seperti itu. Kita lihat, dudukkan pada tempatnya, amalkan dalil itu. Seperti yang pintar. Kalau kita ngamalkan dalil, insya Allah kita gak akan salah. Di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu yang diperintahkan oleh dalam Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang lain. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya dari, masih dari pesan singkat, ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saat ini ada penceramah yang dikenal spesialis selalu berceramah mengenai fenomena akhir zaman yang viral di media sosial, dan penjelasannya banyak membawakan hadis lemah dan hadis palsu. Yang jadi pertanyaan dan permasalahan atau yang disampaikan adalah, apa nasihat Ustaz terhadap fenomena ini bagi kaum muslimin yang banyak mengambil ilmu dari penceramah-penceramah tersebut? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan barakallahu. Iya, tentang fenomena seperti ini, itu umumnya rata-ratanya orang menyampaikan orang yang tidak berilmu, yang Nabi sudah sebutkan bahwa mereka ini ruwaibidhah, artinya orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang urusan umat, gak paham tentang agama, gak paham tentang dalil. Itu bisa lihat biografinya mereka, latar belakangnya mereka, gak ngerti dalil. Maka timbulnya setelah itu yang kedua apa? Ya mereka bawakan cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Ini yang disenangi oleh siapa? Oleh manusia. Orang kalau sudah terbelakang, ini umat Islam, saya mau tanya kepada antum. Umat Islam ini kondisinya dalam kondisi maju atau terpuruk umat Islam ini? Terpuruk umat Islam. Kata Nabi SAW, kana Banu Israel lamma halaku qassu. Bani Israel, mereka sudah terpuruk, sudah jauh, mereka jatuh sudah, Bani Israel kosu, mereka apa? Cerita dongeng. Ini umat Islam terpuruk. Gimana untuk menghibur umat Islam? Bukan diajak kembali kepada Quran wa sunnah fahmi salaf, dijelaskan dan tauhid, tidak, apa? Dongeng. Kan senang, banyak yang ikut dongeng. Enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, enggak nenek-nenek, anak kecil, termasuk ustaznya juga senang dongeng. Akhirnya apa? Ya udah ikut. Lamma halaku qasu. Ini hadis Nabi sahih. Bani Israel ketika mereka sudah binasa, qasu. Cerita dongeng. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Ya kita bawa dalil, dalil Quran Sunnah. Ini orang enggak punya dalil ini. Cerita membawakan hadis dhaif, apalagi maudhu enggak boleh. Berat ancamannya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka dia yang menempatkan tempat duduknya di neraka. Dusta atas nama Nabi beda dengan dusta dengan nama orang lain. Dan orang menyampaikan hadis yang dia tahu bahwa itu enggak benar disampaikan juga, maka dia termasuk seorang pendusta. Man haddatha anni yura annahu kadzibun fa huwa adul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis, dia tahu bahwa itu enggak benar hadisnya disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan orang yang berdusta nama Nabi, kata Nabi, man kadzaba alayya falyalijin nar. Barang siapa yang berdusta namaku, maka hendaklah ia masuk neraka. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini berat hukumannya ini bagi para dai. Kemudian selanjutnya lagi, dan apa manfaatnya mereka cerita tentang akhir zaman? Yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling pokok tauhid, jelaskan umat tentang tauhid. Kalau memang babnya seperti kita bahas syarak akidah ini, babnya sekarang bab tanda kiamat, bahas enggak apa-apa. Sekedarnya ya sudah cukup, berapa kali selesai sudah. Tapi ini kan terus pembahasannya. Akhirnya karena enggak ada bahan, ya sudah cerita bohong. Ini orang-orang begini, kadzab ini. Tukang dusta, tukang bohong ini. Nah, nanti akhirnya setelah jadi tukang bohong, jadi dukun nanti dia. Dukun. Jadi tukang apa? Tukang ramal. Nanti kira-kira umur dunianya segini, tukang ramal. Gitu. Udah ramal semua diramal oleh dia. Termasuk politik juga nanti. Nanti yang terpilih ini entah 01, 02. Dia tukang ramal. Kok dokter jadi tukang ramal sekarang ini? Ini terjadi seperti ini. Jadi kita berlindung dari yang seperti ini. Makanya kita kembali kepada Quran Sunnah. Belajar, belajar, belajar. Jangan dengarkan itu. Enggak boleh antum dengarkan itu. Penceramah, penceramah seperti itu. Itu tukang bohong semuanya. Enggak ada manfaatnya. Antum baca kitab, buku, manfaat daripada dengarkan ceramah-ceramah mereka itu. Satu lagi terakhir. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya saya angkat pertanyaan masih dari pesan singkat yang terakhir, ada Pak Abdurrahman di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, saya sudah bertaubat dari perbuatan kesyirikan dan dosa besar riba. Sudah 2 tahun yang lalu saya tinggalkan dan menyebabkan saya kekurangan secara ekonomi dan harta, bahkan untuk makan sekalipun. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah memperkuat tauhid saya agar bisa istiqomah dan tetap teguh di dalam menghindari berbagai kesyirikan dan riba, dan tidak memberikan makanan serta pakaian yang haram bagi keluarga. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pertanyaan bagus. Artinya akhwani fiddin, jazakumullah, bahwa manusia dalam hidup ini pasti mengalami ujian, cobaan. Dan itulah hidup seperti itu. Enggak mungkin orang beriman enggak diuji Allah, tidak mungkin. Pasti diuji. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan uji dia. Allah sudah mengendaki seorang tadinya dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia mesti bersyukur, kemudian taubat. Ini nikmat dari Allah Taala. Jadi Allah masih menyelamatkan dia dari dosa-dosa syirik, dosa riba dan yang lainnya. Dia diberikan hidayah Allah untuk taubat. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib dia syukuri. Nah, ketika dia taubat, Allah akan uji lagi dia. Benar enggak imannya? Jujur enggak taubatnya dia? Masih dengan kekurangan, pasti enggak mungkin enggak orang yang tadinya dia kerja di tempat riba, di bank atau yang lainnya yang riba, kemudian dia taubat, ya pasti kurang juga. Di tempat-tempat maksiat dia pasti enggak ada gajinya, enggak ada uang yang masuk. Itu cobaan. Cobaan. Cobaan ujian, dia wajib sabar. Dia hidup dengan apa adanya. Lihatlah. umat-umat terdahulu atau generasi yang pertama lebih susah daripada kita, jauh. Antum lihat para sahabat, para radhiyallahu jami'in, mereka orang diridhai oleh Allah. Tapi kebanyakan para sahabat orang yang miskin, seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, Salman Al-Farisi dan yang lain banyak sekali. Susah. Mungkin antum belum pernah mengalami lapar dalam sehari pingsan. Sahabat pernah mengalami, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sehari enggak makan. Sampai pingsan dia tuh diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, "Saya tidak ayan." Dipikir ayan, "Saya tidak ayan. Saya dari pagi sampai sekarang belum makan." Karena mereka tidak mau minta-minta pada manusia. Mereka sudah tahu Nabi sudah membaiat mereka enggak boleh minta-minta. Minta-minta hukumnya haram. Susah luar biasa hidup mereka, tapi mereka sabar. Itulah ujian. Itulah cobaan dalam hidup ini. Harus sabar. Susah, fakir, sabar. Itulah kehidupan. Itu kalau kita bandingkan dengan orang terdahulu, jauh kita. Tapi cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan uji dengan cobaan ujian itu, benar enggak kita ini, iman kita jujur apa tidak. Dan juga dengan itu Allah ingin tahu supaya kita ini bisa istiqomah. Harus diuji, kalau enggak diuji kita enggak akan tahu tentang kadar iman kita, jujurnya kita, benar kita. Ini sama seperti sekarang yang ada ini. Dengan pandemi, dengan adanya wabah, ini ujian. Ujian orang beriman nih. Dan orang berilmu, dan juga orang awam. Diuji sama Allah, benar apa tidak imannya dia itu. Banyak kalau kita mau bahas ini panjang tentang masalah ini aja. Tentang ilmunya, tentang ikhlasnya, tentang keyakinannya, tentang tawakal dia kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, akan dimudahkan rezeki sama Allah, pasti gitu. Tapi dia harus sabar, ujian pasti ada, enggak mungkin enggak. Tapi laksanakan ibadah terus kepada Allah. Kepada yang bertanya, terus berdoa kepada Allah, berdoa, berdoa, jangan lagi berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Banyakkan zikir, sholat, 5 waktu jalankan, bangun di waktu malam, terus berdoa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, pasti. Syaratnya takwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak duga-duga, pasti dikasih rezeki sama Allah. Tapi dia harus sabar. Ujian pasti akan ada. Kita harus sabar dan terus mendekat kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Banyak sekarang orang berkeluh kesah. Atau para dai, ini susah seperti ini. Jangan adukan kepada manusia. Adukan kepada Allah yang memberikan cobaan, ujian. Kita susah, sulit, wabah segala macam. Yang berikan siapa cobaan ini? Allah. Adukan kepada Allah yang mau mendengar kesulitan kita, kesusahan kita, hanya Allah. Yang mendengar penyakit-penyakit kita, kekurangan kita, hanya satu, yaitu Allah. Yang menghilangkan semuanya, itu hanya Allah. Itu yakin seperti itu. Allah pasti akan hilangkan kesulitan kita, kesusahan kita, penyakit, pasti Allah akan hilangkan. Tapi perlu waktu dan sabar. Antum ketika mengalami kesulitan, kesusahan, belum seperti para sahabat, belum, susahnya luar biasa. Ketika antum mengalami penyakit, antum belum seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Makanya adukan semua kepada Allah dan minta kepada Allah. Dan kita harus betul-betul di sini, ujian ini untuk menunjukkan kita benar-benar bertauhid kepada Allah apa tidak, tawakal kepada Allah apa tidak, takut kita hanya kepada Allah apa tidak, kita yakin enggak bahwa rezeki itu Allah yang berikan, yakin kepada Allah, pasti Allah berikan yang keluar yang terbaik, pasti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa meyakini, memahami dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.